Mitra bisnis, belakangan ini banyak sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Di sisi lain, ada pendapat bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah akan mengurangi peran bahasa Indonesia dari dunia keilmuan dan kehidupan masa depan bangsa. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR, Dedi Gumelar. Mas Dedi, apa komentar Anda? Itu memang menjadi, saya bilang, tidak mengatakan dilematis, tapi dari segala perkembangan globalisasi, maka juga kita harus punya ideal, punya pemikiran idealisme yang dimana kata pendidikan itu ada bahasanya, ada pendidikan nasional, bukan pendidikan internasional. Zaman dulu di sekolah-sekolah menengah seperti waktu Muhammad Hatta, Soekarno sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, karena memang kita tengah dijajah oleh Belanda. Apakah bahasa pengantar ini aja juga manifestasi dari penjajahan global kepada kita? Yang bahwa dengan pengantar bahasa Inggris, tidak ada yang salah dalam pengertian untuk skill anak-anak kita. Tapi banyak juga ketika kita sampai saat ini pengantar bahasa Indonesia kita digunakan di sekolah-sekolah. Tidak sedikit dokter dan profesor yang bisa berbahasa Inggris tuh dan bisa bergaul internasional. Mereka sekolahnya bahasa Indonesia loh. Yang menggagah sekarang, yang dokter-dokter, profesor di Diknas, di UI, di ITB. Mereka juga sebelum jadi insinyur, mereka sampai jadi insinyur, sampai jadi dokter pun pengantarnya bahasa Indonesia. Kok bisa dalam pergaulan internasional dan tidak mereduksi bahasanya sendiri? Keberatan sebagai bangsa Indonesia. Apalagi ada undang-undang bahasa, lambang negara, dan sebagainya. Bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar kita dan bahasa kebangsaan kita. Bahwa bahasa Inggris tidak salah sebagai second language, sebagai bahasa kedua, sebagai bahasa pergaulan internasional dan bahasa pengetahuan. Nggak ada yang salah. Tapi bahwa basically, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama kita. Bahasa itu adalah museum berjalan. Jika sekolah ingin agar lulusannya nanti fasih dalam berbahasa asing, apa yang semestinya dilakukan? Bisa dijadikan dong, misalnya harinya apa yang ketika berbahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, mereka dilarang bahasa Indonesia kan bisa. Ketika mata pelajarannya 2 jam itu praktis in English. Kenapa enggak? Kesehariannya mereka ada praktek bahasa. Jangan semua sampai pelajaran agama juga bahasa Inggris kan pasti pengantarnya. Kalau resmi dia menjadi bahasa pengantar, maka olahraga pun, oke, okay, come on, run. Nyuruh lari anak misalnya gitu. Udah sekolahan Inggris kita berarti. Saya sebagai bangsa, saya akan bicara nanti. Sebagai anggota Komisi 10, saya akan bicara kepada menterinya. Mau dibawa kemana negeri ini? Wong jelas-jelas mengantar sehari-hari saja bahasa Indonesia, yang lulus ujian bahasa Indonesia di UN itu cuma 30%. Anda kebayang nggak bahasa Inggris diutamakan dan terasa lebih keren, lebih gagah, lalu kehilangan akar budaya dan akar bahasanya seperti dalam Sumpah Pemuda, bangsa ini makin kehilangan karakter. Berarti sebenarnya pemerintah dapat mengatur sekolah bertaraf internasional tersebut? Loh kenapa tidak? Semua ada di Indonesia kok. Semua pendidikan yang ada di Indonesia, mau level nasional, internasional, itu di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Cambridge dia tidak bisa segampang itu, dia muncul di sini. Izin siapa dia? Masa kedaulatan mau dirancang, mau diraja begitu aja sama bangsa lain? Bangsa apa kita ini? Demikian Dedi Gumelar. Saya Kiki Wijaya.